Linganga motindo yobolinga kabango kanisa kamobinga Jina vanda na mobali osisika alinga kayo Tuna baninga ndenge na kumisa kayo pa sentiment na nzoto Kotuna pambanga na tuni bolingo Ayamine lingala Alakisi embolingo moninga ipamba Kinga elemo Nayo kisonyo jina motema wa Kinganga emoninga Kinganga motindo yo olinga kabango Kanisa kamoninga Jina vanda na mobali osisika alinga kayo Tuna baninga ndenge na kumisa kayo na sentiment na nzoto Patuna pambanga na tuni bolingo Naya mbinde lingala Alakisi embolingo moninga ipamba Etikinga elemo Nayo kisonyo jina motema wo Nganga emoninga Ngai na leli o na kota kikumbyo Pona shina o Saki amani ye kota la ya pamba Suwa na miso Saki tatamboli miso na seo Ngai na leli o Ngai na linga o na kota kikumbyo Shina ya motema o Saki tatamboli miso na seo